ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم. Ini kelanjutan pembahasan kemarin. Bahwasanya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, orang-orang munafik lebih dahsyat adabnya daripada orang kafir. Mengapa? Karena dalam hal kekafiran sama, dalam memusuhi Allah sama, dalam memusuhi Rasulnya sama, dalam memusuhi kitabnya sama. Tetapi munafik memiliki tambahan kejahatan, yaitu makar, tipu daya, kepalsuan, dan seterusnya. Maka Allah adab mereka min jinsi amalihim, dari sejenis dari perbuatan mereka, yaitu mereka juga mendapatkan tipu daya, yaitu Allah berikan sur lahu bab, benteng yang memiliki pintu, yang batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pintu yang dari sini terlihat rahmat, ternyata di belakangnya azab. Sehingga ketika mereka melihat rahmat ini, mereka berhamburan, berlarian menuju pintu yang terlihat rahmat tadi. Ternyata zahiruhu min qibalihi al-'adzab, ternyata di baliknya adalah azab. Tertipu mereka. Sebagaimana perbuatan mereka di dunia menipu, maka mereka yaumul qiyamah tertipu. Mereka kaum munafikin melakukan berbagai macam permusuhan-permusuhan ala wajhin la yash'ur bihi wa la yuhis. Karena mereka melakukan permusuhan-permusuhan kepada kaum mukminin dari sisi yang tidak terlihat, tidak terasa, dan tidak dalam keadaan diketahui. Warattabu ala dhalika jiryani ahkamil islami alaihim. Sedangkan mereka diperlakukan dengan hukum-hukum Islam atas mereka. Bertemu, diberi salam, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Padahal dia munafik. Masuk ke masjid juga diberi tempat, silakan. Duduk di majlis juga, kamu tawassau, meluaskan majlis, silakan duduk. Masya Allah. Jirian, akamil Islam alaihim. Diperlakukan hukum-hukum Islam atas mereka. Mereka dihormati, mereka didoakan, mereka diberi sekian kebaikan-kebaikan, karena dikira mukminin. Karena dianggap berhak. Padahal la yastahiqun. Padahal mereka tidak berhak. Mengapa? Kafir. Aslinya kafir. Wastihqaq ma la yastahiquna. Berarti mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka tidak berhak. Mereka diberikan bagian-bagian mereka yang ternyata mereka tidak berhak terhadap pemberian tersebut. Seperti penghormatan, karena dikira muslim, dihormati. Didoakan dengan salam, assalamualaikum, padahal kafir. Karena berpura-pura Islam. Diberi tempat, diperluas majlis untuk mereka. Padahal la yastahiqunahu, mereka tidak berhak karena mereka kafir. Tidak boleh didoakan dengan salam. Tidak boleh mengucapkan salam atau memulai salam kepada orang kafir. Kalau menjawab salam, ada dua macam. Bisa menjawab wa'alaikum titik. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab ucapan Yahudi, assalamu alaikum, diplesetkan kalimat salam menjadi sam, yang artinya kebinasaan atas kamu. Maka demi menjawab wa'alaikum, dan atas kalian juga. Artinya kejelekan tadi atas kalian juga. Doa mereka pada kita tidak terkabul, doa kita pada mereka insya Allah terkabul. Padahal tidak terucap dari Nabi, ucapan jelek. Hanya ucapan wa'alaikum. Tetapi kalau orang kafir tadi benar-benar mengucapkan keselamatan, mengucapkan doa selamat, assalamualaikum, maka kamu jawab dengan lengkap wa'alaikumussalam. Titik. Jangan warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya wa'alaikumussalam pada orang kafir? Kalau orang kafir tadi memberi salamnya dengan baik, dengan benar. Makna salam kepada mereka bukan selamat dari api neraka, tapi selamat dari kekafiran. Semoga engkau masuk Islam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan engkau masuk Islam. Begitu. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika ditanya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau orang tadi mengucapkan salam dengan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang kafir kadang-kadang mengucapkan kalimat yang benar karena hatinya masih ada sedikit kebaikan padanya, maka jawablah wa'alaikumussalam. Semoga kamu pun dapat keselamatan. Keselamatan dari kekafiran ke dalam Islam. Keselamatan dari kesesatan ke dalam petunjuk. Keselamatan dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Semoga masuk Islam. Demikian niat kita ketika menjawab salam. Tapi memulai salam pada mereka tidak diperintahkan. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada pembahasan. Akhirnya mereka para munafikin tadi karena dikira Islam, akhirnya mendapatkan hak-hak keislaman padahal mereka tidak berhak. Mendapatkan hak-hak keislaman padahal mereka tidak berhak. Fabidzalika wa nahwihi istahaqqu ashaddal 'adzab. Karena itulah dan karena yang sejenis itulah, maka mereka layak diazab lebih dahsyat daripada orang kafir biasa. Walaisa lahum munqidzun min 'adzabih, dan mereka tidak akan mendapatkan penyelamat, tidak akan mendapatkan juru selamat, enggak akan mendapatkan penolong min 'adzabih, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, tidak akan mendapatkan pembela atau penolong. Yang yadfa'anhum ba'da iqabih, yang melindungi mereka dari sebagian azabnya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menyelamatkan satu makhluk pun. La malaikah, walal anbiya, wala ghairuhum. Tidak ada yang bisa. Mengapa? Karena kafir. Karena kafir. Sedangkan pembelaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan syafaat para syafi'in, apakah para syuhada atau salihin yang memberikan syafaat, syaratnya satu untuk bisa mendapatkan pembelaan dari Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man as'adan nas bishafa'atika yawm al-qiyamah. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan ikrar la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Bukan nifaqan. Bukan kepura-puraan. Bukan hanya kepalsuan. Bukan hanya ikrar di lidah tanpa keyakinan dalam hati. Bukan. Tetapi khalisan min qalbih. Orang yang sungguh-sungguh bersyahadat dari hatinya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini syaratnya. Baru bisa mendapatkan syafaat. Adapun haula'il munafiqin, Allah sudah tegaskan dalam ayat yang sedang kita baca. Ditegas dengan kalimat yang sangat jelas. Yaitu kalimat, walan tajidalahum na'am nasira. Walan tajidalahum nasira, tidak akan dapat penolong untuk mereka. Mereka enggak akan mendapatkan penolong sama sekali. Ikhwan fil din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Sa'di selanjutnya, wa hadza 'ammun likulli munafiq. Dan ini sifatnya umum pada seluruh munafik. Semua munafik terancam dengan ancaman ini. Dikecualikan hanya yang mau bertaubat. Illa man tab. Illa man mannallahu alaihim bitaubah minas sayyiat. Kecuali orang-orang yang Allah berikan kebaikannya, yaitu diberi kesempatan bertaubat. Ini taubat yang sungguh-sungguh, taubat an-nasuha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa, kecuali alladzina tabu, illa alladzina tabu wa aslahu. Kecuali yang bertaubat, yang mendapatkan taufik untuk bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki. Ay aslahu lahu dhawahir wal bawatin. Maknanya memperbaiki amalan-amalannya yang lahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Amalan yang zahir seperti salat, ibadah, amalan saleh, zikrullah dengan lisan, dan juga yang batin, keyakinan dalam hati, keimanan, kesungguh-sungguhan, zikrullah bil qulub, mengingat Allah dengan hatinya, maka perbaikilah kedua-duanya sebagai taubat, lahirnya dan batinnya. Wa'tasamu billah, dan juga beriktisam, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa'tasimu billah, mereka berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Waltaja'u ilaihi, dan bersandar kepadanya. Yani bergantung kepadanya. Fi jalbi manafi'ihim wa daf'il madar 'anhum. Yaitu bergantung kepada Allah dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau menolak madarat-madarat. Mengharapkan manfaat, bersandarnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Menghindar dari madarat, juga kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Wa akhlasu dinahum, dan memurnikan agamanya hanya untuk Allah. Alladhi huwa al-Islam. Tentunya agama yang dimaksud adalah Islam. Apakah Islam? Kata Imam Al-Barahari, al-Islam huwa sunnah. Wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Sunnah yang bermakna ajaran Rasulullah SAW. Apa yang diajarkannya min awalihi. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari alif sampai ya. Apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW dari A sampai Z, dari alif sampai ya, seluruhnya itulah Islam. Itulah Islam. Kalau engkau kerjakan seluruh sunnah-sunnah Nabi, min awalihi ila akhirihi, berarti engkau melengkapi keislamanmu. Kalau engkau meninggalkan satu sunnah, berarti keislamanmu berkurang satu. Kalau dua ditinggalkan, maka keislamanmu berkurang dua. Kalau kau tinggalkan separuh sunnah, berarti engkau meninggalkan separuh agama, separuh Islam. Maka kata para ulama, innama yadhabul Islamu sunnatan sunnatan, kama yadhabul hablu quwwatan quwwatan. Bahwa Islam ini bisa hilang dari seseorang sesunnah demi sesunnah. Seperti hilangnya tali kekuatan demi kekuatan. Tali yang besar, tali kapal sekalipun, terdiri dari benang-benang di dalamnya. Mungkin kalau satu benang putus, kamu akan berkata, ah, cuma satu. Iya kan? Tali kapal tadi masih kokoh, masih kuat menahan kapal. Tapi kalau terus seutas demi seutas, sebenang demi sebenang putus, tali sebesar itu pun akan rapuh, akan hancur, dan akan bisa gak akan bisa lagi menahan kapal tadi. Demikian pula keislaman seseorang, jangan dianggap remeh. Siapa yang meninggalkan satu sunnah, berarti dia meninggalkan sebagian dari Islam. Dan lebih-lebih lagi kalau meninggalkannya beramai-ramai. Mari kita sama-sama meninggalkan sunnah ini. Karena sunnah ini tidak pantas di hari ini. Karena sunnah ini tidak layak, tidak relevan, tidak cocok di masa kita ini. Berarti rame-rame. Maka ini bukan lagi meninggalkan sunnah namanya. Namanya mematikan sunnah. Apa namanya? Mematikan sunnah. Ini kan gak wajib, gak usahlah. Astagfirullah. Berbeda. Engkau meninggalkan yang tidak wajib, hanya afdholiyah saja, kamu gak dosa memang. Tapi kalau engkau mengatakan pada orang lain, mari kita tinggalkan yang tidak wajib ini, toh tidak wajib, itu berbeda lagi. Engkau telah mematikan satu sunnah. Kalau engkau mematikan satu sunnah, berarti engkau telah mencacati Islam menjadi sulmah. Sulmah itu ada lubang sedikit dalam keislaman. Cacat. Maka dosamu tidak diampuni sampai engkau mengembalikan lubang ini tutup kembali. Bagaimana susahnya? Seorang yang sudah mengkampanyekan, ini gak wajib, ini gak wajib, ini gak wajib. Seperti dulu, ada orang yang berkata bahwa cadar tidak wajib, kemudian berdakwah. Dengan pendapatnya, oh tidak wajib, ngapain dipakai? Loh tidak wajib itu haram. Ya enggak sih afdol. Ya afdol kamu suruh, bukan kamu larang. Ngapain pakai? Kan enggak wajib. Enggak wajib itu bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa. Yang mana yang kamu maksud? Ya maksudnya itu cuma afdol saja. Afdol kan? Afdol. Kenapa kamu enggak ajak? Dosanya orang ini, barakallahu fikum, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan tulmah yang ada dalam Islam agar tertutup kembali. Mengembalikan, menghidupkan kembali sunnah itu. Ini mengerikan sekali, barakallahu fikum. Jangan dianggap remeh masalah sunnah. Al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiyal Islam. Maka dari A sampai Z semua yang diajarkan oleh Nabi, mungkin ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya kan? Itu semua Islam. Jangan dianggap yang sunnah itu bukan Islam. Jangan dianggap yang tidak wajib berarti bukan Islam. Itu Islam. Maka kalaupun engkau tidak mengerjakan, jangan mencerca. Jangan meremehkan. Jangan menjatuhkan dan jangan mendakwahkan. Enggak perlulah enggak wajib ini. Jangan. Karena engkau merusak agama. Kembali kepada kita. Siapa yang bertaubat daripada munafikin tadi akan diterima oleh Allah Ta'ala. Asal taubatnya taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Memperbaiki amalan-amalan batinnya. Sebagaimana dia mengembalikan juga amalan-amalan zahirnya. Perbaiki amalan batinnya. Perbaiki amalan zahirnya. Dan berpegang dengan tali Allah. Dan menyerahkan agama Islam ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kerjakan semua sunnah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qasadu wajhallah. Niatnya harus karena Allah. bi'amalihimud dhahirah wal batinah, dengan amalan-amalan mereka yang zahir maupun yang batin. Wasalimu minar riya, dan bersih dari riya. Bersih dari riya. Wan nifaq, dan kepura-puraan. Bersih dari riya dan kepura-puraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita ini riya dianggap biasa. Sebentar ya, saya mau upload dulu. Enggak malu. Biar apa? Biar dilihat orang banyak. Saya ada di Madinah sekarang. Saya sedang umroh di Mekah sekarang. Lihatlah. Apa itu bukan riya? Wajib. Supaya ada yang lihat. Bahasa Arabnya ro'a. Berarti riya. Dari kata ro'a, kamu ingin di ro'a. Tapi anehnya, ustadz-ustadznya ikut. Dai-dainya ikut selfie, ikut menampakkan dirinya sampai di rumahnya. Yang seharusnya malu untuk ditunjukkan. Ini Ustadz Fulan ketika di rumahnya. Ini Ustadz Alan ketika sama istrinya. Betapa mesranya dia. Walaupun di luar kelihatan keras, tapi sungguhnya dia penyayang pada istri dan anaknya. Terus tunjukkan bagaimana. Ajib. Ajabul ujab. Yang dulu barakallahu fikum ditakuti oleh para salihin. Yang dulu ditakuti oleh para mukminin, yaitu sifat riya. Sekarang dianggap biasa. Ya wajarlah sebagai orang. Astagfirullah. Na'udzubillahi min dhalik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Riya tetap riya. Sum'ah tetap sum'ah. Bahwa mereka-mereka yang hanya ingin dipuji dan selalu setiap hari mengontrol. Apa istilahnya? Mengontrol namanya di internet. Apa istilahnya? Berapa pengikutnya? Berapa pembacanya? Sudah 1,000. Sudah 7,000. Bangga. Bercampur di sana riya wa sum'ah wa ujub. Bangga diri. Kembali kepada kitab. Qal. Faman ittasafa bihadhihi sifat faulaika ma'al mu'minin. Maka siapa yang tersifati dengan sifat-sifat tadi, yakni menghindari sifat riya, menghindari sifat sum'ah, menghindari sifat-sifat para munafikin, bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan digabungkan bersama mukminin, akan digabungkan bersama orang-orang beriman. Fid dunya wal barzakh wa yaumil qiyamah. Bersama orang beriman di dunia, jisman waruhan. Jisman waruhan. Karena ma'iyah, kebersamaan, kadang-kadang jisimnya saja. Munafik bersama orang muslimin, bersama orang beriman di masjid. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Tapi jisman, la ruhan. Tetapi kalau dia sudah sama-sama beriman sesama kaum mukminin atau bersama kaum mukminin, sama-sama beriman pada Allah dan Rasulnya bersama mereka, maka ma'iyahnya, ma'iyah kebersamaan yang hakiki, jisman wa ruhan, jasmaninya dan rohaninya, lahirnya dan batinnya bersama mukminin, hatinya bersama mukminin, sedih ketika kaum mukminin sedih, gembira ketika kaum mukminin gembira, bersama-sama. Wal barzakh, demikian pula di alam barzakh bersama orang beriman. Wa yaumil qiyamah, pada hari kiamat juga bersama orang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Maka kalau sudah taubat dengan taubat yang nasuha seperti itu, Allah akan berikan pada mereka, orang-orang beriman tadi, ajran azimah, pahala yang besar. La ya'lam kunhuhu illallah. Tidak kita ketahui seperti apanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pahala balasan yang tidak pernah kita tahu seperti apa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah ada yang melihat, enggak pernah ada satu mata pun yang melihat. Wala udunun sami'at, tidak pula ada telinga yang pernah mendengar. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Jadi kamu bayangkan betapa nikmatnya surga, surga lebih dari itu. Karena yang kita bayangkan itu masih terbayang. Tapi di sini dikatakan tidak bisa terbayang di benak manusia. Artinya apa yang kita pikirkan sehebat apapun, senikmat apapun, selezat apapun kamu bayangkan, surga lebih dari itu. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah ada mata yang melihat, enggak pernah ada telinga yang mendengar, enggak pernah terdetik di hati manusia. Ta'ammal kaifa khassal i'tisam wal ikhlas bidzikir. Perhatikanlah bagaimana dua perkara ini dikhususkan dalam penyebutan. Pertama i'tisam, kedua al-ikhlas. Al-i'tisam wal ikhlas. Kaifa khassahuma bidzikri ma'a dukhulihima fi qawlihi wa aslahu. Padahal keduanya termasuk di dalam aslahu. Illal ladina tabu wa aslahu. Baik. Apa makna aslahu? Memperbaiki. Memperbaiki batinnya dan memperbaiki zahirnya. Berarti termasuk i'tisam enggak? Termasuk i'tisam. Berarti termasuk ikhlas enggak? Termasuk ikhlas. Memperbaiki keikhlasan, memperbaiki i'tisamnya, memperbaiki kejujurannya, memperbaiki seluruhnya. Berarti dalamnya sudah ada i'tisam, sudah ada ikhlas. Dari kata aslahu saja. Tetapi khassa bidzikri ba'da an dzakara aslahu qal wa'tasamu i'tisam. Wa akhlasu ikhlas. I'tisam dan ikhlas. Kenapa disebut lagi? Ta'kidan sebagai penegasan dan penekanan. Semua murid termasuk kamu Muhammad, Ahmad, harus bekerja. Kira-kira kenapa disebut Muhammad dengan Ahmad? Hah? Semua santri dan juga kamu Muhammad dan Ahmad. Padahal santri juga kan. Artinya ada apa-apa pada keduanya. Ada apa-apa pada keduanya. Bisa jadi sering bolos. Maka dikatakan kamu juga, kamu juga. Padahal dia santri juga. Ada pengkhususan. Maka dalam hal ini, pengkhususan kalimat i'tisam dan pengkhususan kalimat ikhlas, karena kedua perkara ini sangat pentingnya. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, khassa bidzikri, dikhususkan penyebutan keduanya, padahal keduanya termasuk dalam kata aslahu, lishiddatil hajah ilaihima. Ini jawabannya. Karena sangat perlunya dan sangat berhajat manusia pada keduanya, keikhlasan dan i'tisam. Keikhlasan lahir dari kalimat la ilaha illallah. Wal i'tisam lahir dari kalimat Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa dzalik? Bagaimana begitu? Seorang yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sungguh-sungguh mengikrarkan dari hatinya, tidak ada satu panutan, enggak ada satu nabi uswah hasanah kecuali Rasulullah sallam, maka dia akan beriktisam, berpegang dengan agamanya, berpegang dengan sunnah-sunnahnya, min awalihi ila akhirihi, berpegang dengan seluruh ajarannya dari alif sampai ya. Alisa kadhalik? Maka dua ini dua perkara yang sangat penting. Sehingga imam al-alim minal ulama, yaitu Imam Syatibi rahimahullah, menulis kitab khusus judulnya I'tisam bis sunnah. Kitab al-I'tisam. Dua jilid. Hanya membahas masalah al-I'tisam. Keikhlasan. Juga para imam-imam, para ulama menulis kitab Fathul Majid, menulis kitab Taisir al-Azizil Hamid, menulis kitab yang isinya membahas la ilaha illallah, keikhlasan. Berarti dua perkara ini memang besar dan isinya sangat luas, perlu dibahas lebih rinci. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, li syiddatil hajah ilaihima. Karena sangatnya dibutuhkan oleh manusia dua perkara tadi. Khususan fi hadzal maqam al-haraj. Khususnya dalam keadaan yang berat ini. Apa itu? Orang yang mau bertaubat dari nifak. Orang yang mau bertaubat dari sifat munafik. Sifat kemunafikan. Fala yuziluhu. Maka tidak akan bisa hilang sifat kemunafikannya. Illa bisiddatil i'tisam. Kecuali dengan kesungguh-sungguhan i'tisam dan kesungguh-sungguhan keikhlasan. Kecuali siddatul i'tisam billah wa dawamul luju awlija waliftiqar ilaihi fi daf'ih. Tidak akan bisa sembuh dari sifat nifaknya kecuali dengan kesungguh-sungguhan beri'tisam kepada Allah dan kesungguh-sungguhan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa kaunul ikhlas munafian kulla munafatin lin nifak. Apalagi keikhlasan. Yang menafikan 100% kullal munafah. Bertentangan 180 derajat dengan yang namanya nifak. Nifak ke kanan atau nifak ke kiri, ikhlas ke kanan. Bertentangannya 180 derajat. Satu ke sana, satu ke sana. Bertentangan enggak? Bertentangan. Masih dekat. Kalau yang ini ke sana, yang ini ke sini. Tambah jauh. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Tambah jauh. Mana yang paling jauh? Yang paling jauh, kalau yang satu ke timur, yang satu ke barat. Hah? Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ini paling jauh. Perbedaannya. Kalau diukur 180 derajat. Barakallahu fikum. Aktafi bihadha al-qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orang munafik kekal atau tidak kekal dalam neraka? Kalau munafiqan khalisan alias dia murni kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Kecuali kalau seorang yang mukmin memiliki sifat-sifat nifaq, maka itu lain perkara. Kalau munafik yang dibahas tadi benar-benar orang kafir, tapi berpura-pura Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz, mau tanya, apakah benar di akhir zaman akan terjadi perang? Iya. Belum akhir zaman saja sudah terjadi banyak perang. Perang yang mana yang dimaksud? Perang kaum mukminin dipimpin oleh Imam Mahdi melawan Dajjal. Yang pengikutnya adalah kaum Yahudi dan orang-orang kafir. Nanti dalam perang tersebut, batu, pohon akan berbicara. Akan berbicara. Kecuali satu pohon, yaitu pohon Warqat. Karena mereka adalah pohon Yahudi. Akan berkata, ya Muslim, ini di belakang ada Yahudi, uktulhu, bunuh dia. Sembunyi di batu, batunya berbicara. Ya Muslim, ini ada Yahudi. Apakah murata-murata termasuk sunnah-sunnah? Barakallahu fikum. Sunnah untuk membaca Al-Quran. Sunnah pula untuk mendengarkan Al-Quran. Paling tidak, kalau engkau tidak sempat membaca, paling tidak mendengar. Nah, barakallahu fikum. Dari mana mendengarnya? Ya, dari murata-murata tadi. Apakah menawarkan diri untuk sebuah rekaman audio bacaan Al-Quran termasuk bentuk sum'ah? Sum'ah itu di dalam hati. Ini barakallahu fikum bisa membawa pada sum'ah. Bisa pula tidak. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Misalnya, ketika Ibnu Abbas berkata, saluni, saluni, tanyakan padaku. Tentang tafsir, semua ayat, aku tahu di mana turunnya dan apa kata Nabi tentangnya. Kelihatan bahasanya bahasa sombong kan? Tapi ternyata, sama sekali itu bukan kesombongan, karena beliau melihat orang sembarangan menafsirkan. Jangan sembarangan menafsirkan, tanyakan padaku. Karena saat itu tidak ada. Tersisa, tinggal sedikit para sahabat, dan yang ahli dalam bidang tafsir, dan didoakan adalah beliau. Tanyakan padaku, jangan sembarangan kalian menafsirkan. Paham? Demikian pula kalau di daerah itu, misalnya, gak ada yang becus bacanya. Ya Allah, gini saja, rekam suara saya. Kemudian kamu tiru sajalah. Kalau belajar tajwid kelamaan, tiru seperti saya baca. Mudah-mudahan, dia bukan riya, karena ingin menjadikan bacaan mereka benar. Barakallahu fikum. Tapi memang rawan riya. Bolehkah kira-kira membatalkan salat ketika dalam bahaya yang mengancam nyawa? Boleh. Dan itu barakallahu fikum yang disebut dengan salat khauf. Jangan dibatalkan kalau bisa. Kalau bisa jangan dibatalkan. Kalau ada ular atau kalajengking, bunuh saja, lanjutkan sholatnya. Gak berani, lari, pindah tempat yang aman, lanjutkan sholatnya. Bentuk-bentuk sholat khauf macam-macam. Bahkan dikatakan ada pula sholat yang dalam keadaan berlari karena takut. Tapi tetap sholat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah dibahas di dalam fiqih. Bagaimana menjawab salam dari orang-orang yang melakukan kesyirikan? Orang yang melakukan kesyirikan belum tentu dia musyrikin. Apalagi terlihat dia salat, dia puasa, terlihat ciri-ciri keislaman, maka jawab saja waalaikumsalam. Karena kita tidak menghukumi dia kafir, dia murtad, dan sebagainya. Tidak. Kita hanya mengajak. Maka dohirnya ada keislaman, tampaknya ciri-ciri keislaman ada, hukumi secara keislaman. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.